إخوانا الأخوات أحمد الله سكليان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita petunjuk dan taufiknya sentiasa, terutama sekali memberikan kita taufik untuk teruskan secara bersungguh-sungguh mengkaji dan bertafakuh di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala ini. Dan alhamdulillah pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita bersama sekali lagi untuk kita teruskan huraian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran Al-Karim, di mana kita masih lagi membahaskan ayat-ayat dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan puasa. Dan ayat yang kita baca pada pelajaran lepas, walaupun ayatnya hanya sebuah ayat saja, tapi adalah ayat yang amat penting sekali, menerangkan tentang jalan manhaj di antara hambanya dan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarjun. Maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengkabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi yakni segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran yarsyudun. Setelah kita bahaskan ayat ini, menerangkan bahawa inilah asal dalam hubungan antara seorang hamba dan Tuhannya, iaitu ia hanya meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu, dan ia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara langsung. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengkhabarkan kepada hamba-hambanya bahawa sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu dekat dengan hamba-hambanya. Fa inni qaribun dalam segala maknanya. Yang penting adalah hamba itu apabila dia berdoa, apabila dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hendaklah dia berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan dan dengan penuh pengharapan bahawa Allah SWT akan mengkabulkan doanya, dan dia sentiasa telah melaksanakan tuntutan-tuntutan agama ini, melaksanakan larangan-larangan Allah SWT, dan dia jauhkan daripada larangan-larangannya. Itu yang disebutkan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Semoga mereka sentiasa diberikan taufik dalam kebenaran, diberikan kemudahan dalam urusan mereka. Baik, jadi kita tahu kesilapan kebanyakan orang yang apabila dalam kesusahan, mereka meminta selain Allah SWT, ataupun mereka meminta kepada Allah SWT melalui wasail-wasail ataupun pengantara-pengantara. Dan antaranya adalah perantara-perantara yang perantaraan-perantaraan atau wasail atau wasilah yang batil. Mereka meminta kepada yang mati, meminta sesuatu perkara yang tidak boleh diminta, dan bertawassul dengan sesuatu perkara sama ada yang dilarang ataupun tidak dibenarkan dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam makna ini kita dapati bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan bahawa berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertawassul yang menjadikan perantara itu adalah amalan ketaatannya, itulah sebab yang utama yang akan menyelamatkannya ataupun membuat permintaannya dikabulkan. Sebagaimana dalam hadis Al-Ghar, iaitu hadis tiga orang yang di dalam gua, yang mana mereka bertawassul dengan amalan mereka yang mereka rasakan paling ikhlas. Maka mereka pun berdoa kepada Allah SWT, masing-masing menyebutkan amalan mereka yang mereka rasakan paling ikhlas kepada Allah SWT. Dengan itu Allah SWT pun melepaskan mereka daripada gua tersebut, dalam hadis yang panjang, yang masyhur, yang sahih. Baik, jadi kita teruskan ayat berikutnya, iaitu ayat 187 kata yang dikitab untuk surat 295. Kata firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Yang maksudnya dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa Ar-Rafathu bercampur dengan isteri-isteri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahawasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Jadi rupa-rupanya ayat ini yang kita baca ini masih lagi menyentuh tentang cabang-cabang hukum puasa. Sedangkan ayat selepasnya itu atau ayat sebelumnya menceritakan tentang berdoa. Jadi kata ulama, apabila disebutkan tentang kewajipan berpuasa, bila waktunya berpuasa bulan Ramadan dan kelebihan bulan Ramadan dan keringanan-keringanan bagi orang-orang yang tidak mampu berpuasa dan sebagainya, kemudian Allah SWT akhiri dengan ayat doa tadi. Dan telah disebutkan antara hikmah yang dicungkil oleh ulama bahawa berdoa apabila akhir puasa ataupun setelah puasa, yakni ketika berbuka itu, adalah satu apa? Adalah satu waktu, satu tempat di mana dikabulkan doa. Dan bahkan terdapat sebuah hadis yang kita bacakan kemarin bahawa apa ni, Allah SWT tidak menolak doa tadinya adalah orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Baik, kemudian setelah kita juga sebutkan bahawa Allah SWT memerintahkan kita agar bertakbir setelah kita tamat, yang ini melengkapi hari-hari puasa, iaitu pada hari raya Aidilfitri. Dan selepas itu disambungkan pula dengan ayat-ayat ini, iaitu Allah SWT berfirman, "Uhilla lakum lailatal siyam." Telah dihalalkan bagi kamu, insyaAllah kita kupaskan ayat ini satu persatu. Dihalalkan bagi kamu, dan ini adalah lafaz dalam usul fiqh menerangkan bahawa sesuatu itu hukumnya halal. Yang halal tidak ada larangannya. Uhilla lakum. Jadi ini dalam bentuk majhul, yang ini tidak disebutkan pelakunya. Dan ini biasa kita baca dalam Al-Quran, tidak disebutkan pelakunya. Kenapa? Sebab pelakunya diketahui, maklum, iaitu Allah SWT yang menghalalkan, yang mengharamkan, Allah SWT. Jadi kadang-kadang tak perlu nak disebutkan. Dan satu lagi, tak disebutkan pelakunya kadang-kadang dalam usul bahasa Arab, lil ikhtisar, apa, untuk meringkaskan. Baik, dan itu termasuk dalam balaghah. Jadi uhilla lakum lailatal siyam, dihalalkan bagi kamu. Kamu kat sini siapa? Orang-orang yang beriman. Ini adalah khitab untuk orang-orang yang beriman, sebab mereka lah yang diperintahkan untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Baik, lailatal siyam, pada malam puasa. Laila ini singular, apa, mufrad. Jadi dihalalkan bagi kamu pada satulah, satu malam puasa. Untuk kamu apa? Ar-Rafathu, untuk kamu bercampur dan sebagainya. Tapi adakah maksudnya satu malam dalam malam-malam puasa saja yang kita dibenarkan untuk bersatu dengan isteri. Ila nisaikum. Jadi jawabnya, ini tidak dimaksudkan. Allah SWT tak memaksudkan hal ini. Jadi apa tafsirnya? Jadi kita kalau ingat lagi objektif matlamat mempelajari tafsir apa dia? Mengetahui apa yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Itu maknanya. Jangan kita belajar tafsir, tapi tafsirnya adalah apa yang dikendaki oleh ustaznya, oleh syekhnya, oleh imamnya. Kita nak tahu apa yang Allah maksudkan daripada kata-katanya. Baik. Jadi Lailatul Siyam, maksud di sini adalah Layali Siyam. Layali Siyam yang ini plural sebenarnya, malam-malam berpuasa. Ini memang sah daripada ulama-ulama tafsir. Tak ada khilaf tentang hal ini. Ar-rafatu ila nisaikum. Apa yang dihalalkan bagi kamu pada malam-malam puasa? Jadi malam tu daripada bila sampai bila? Malam daripada mulanya terbenam matahari, iaitu mula waktu maghrib, sampai ya terbitnya fajar, fajar sadiq. Jadi sepanjang malam itu dihalalkan bagi kamu apa? Ar-rafatu. Ar-rafatu, kalau kita lihat tafsirannya ataupun di bawah tu penjelasan kata, dia kata jima dan bersetubuh. Ya, ini jima tu bersetubuh lah dengan isteri. Tapi ulama mengatakan dia juga termasuk perkara-perkara yang membawa kepada apa? Persetubuhan, mukaddimah-mukaddimahnya juga daripada kata-kata dan sebagainya. Okay. Ar-rafa tu jadi cumbuan dan seterusnya. Ila nisaikum. Ila nisaikum. Kepada isteri-isteri kamu. Hunna libasul lakum. Mereka adalah pakaian bagi kamu. Jadi isteri-isteri kalian adalah pakaian-pakaian bagi kamu. Kata ulama, hunna libasul lakum ini bukan satu sentence, satu jumlah yang baru yang tak ada kena-mengena dengan selepas sebelumnya. Tetapi ia adalah sebagai tahlil untuk ayat sebelumnya. Tahlil maknanya dia adalah penerangan sebab kenapa hukum sebenarnya itu ditetapkan. Jadi kenapa kamu dihalalkan, kenapa dihalalkan bagi kamu berjima dengan isteri waktu malam-malam puasa? Sebab ada maknanya sebab kat situ. Hunna, mereka itu adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Jadi kita perlu pada pakaian gitu atau tak perlu? Perlu. Jadi oleh kerana Allah SWT tahu bahawa kita perlu pada pakaian kita, pada isteri kita, isteri juga perlu kepada suami. Jadi Allah SWT benarkan kita, halalkan kita untuk apa ni? Bersatu dengan isteri kalau kita mahu pada malam-malam puasa. Adapun siang puasa tetap tak boleh. Jadi menunjukkan rahmat daripada Allah SWT menghalalkan yang demikian. Jadi puasa siang hari saja, malam masih boleh makan. Bahkan lebih daripada itu masih boleh apa? Masih boleh bersatu. Jadi libasul lakum menunjukkan dekatnya ia kepada kita. Sebagaimana pakaian kita dekat kepada diri kita sendiri. Dan libas antara fungsinya adalah, pakaian adalah dia menutupi kita, menutup aurat kita. Jadi begitulah antara suami dan isteri. Baik. Alimallahu annakum kuntum taftanuna anfusakum. Allah telah mengetahui. Alima, dia past tense. Allah telah mengetahui. Sesungguhnya kamu dahulu taftanuna. Taftanu maknanya berkhianat. Diri mengkhianati diri kamu. Itu terjemahan langsungnya lah. Tapi kita lihat di dalam kitab, mungkin surat 296, Syekh Abu Bakar Al-Jazair, beliau menerangkan taftanuna anfusakum, yakni dengan menghadapkannya, yakni menghadapkan diri kamu kepada siksa Allah. Anfusakum, ya, diri kamu. Itulah maknanya mengkhianati diri kamu. Dan berkurangnya kesempatan mendapat pahala dengan melakukan jima pada malam bulan Ramadan. Maknanya dahulu kamu apa? Kamu jima dalam bulan Ramadan, sedangkan tak boleh hukumnya pada malam bulan Ramadan, padahal Allah Ta'ala belum menjadikan hal itu halal untuk kalian. Baik. Jadi ini menunjukkan bahawa mereka tidak ada sebahagian sahabat tidak sabar. Jadi mereka tetap mendatangi isteri mereka pada bulan Ramadan. Dan ini juga menunjukkan bahawa mereka rasakan tak apalah, malam Ramadan kita tak puasa lagi. Jadi mereka memfatwakan untuk diri mereka sendiri bahawa perkara ini ringan saja. Itulah dinamakan khianati diri kamu. Yaftahtanuna anfusakum. Mereka rasa itu boleh. Jadi ini takwilan sendirilah. Sedangkan Allah belum halalkan lagi. Jadi apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa fataba alaikum wa afa ankum. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberi taubat kepada kamu dan memaafkan kamu. Jadi apa maknanya taubat? Maknanya taubat mengampuni kamu. Dan ini menunjukkan bahawa perbuatan yang kamu lakukan pada malam-malam Ramadan itu, iaitu bersatu dengan isteri, sebelum ini tidak halal, tidak boleh, satu kesalahan. Jadi Allah SWT mengampuni kamu dan memaafkan kamu. Ini rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan itu saja. Fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang datangilah mereka. Bashiruhunna, datangilah mereka dengan mubasyarat, dengan berjima. Wabtahu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah telah tuliskan untuk kamu, iaitu mencari ataupun meminta anak. Kerana apa? Bersatu dengan isteri adalah satu sebab untuk husulul walad, mendapatkan anak. Dan terdapat kaedah di sini bahawa itulah asalnya maksud daripada berjima. Selain daripada ia didatangi kerana memuaskan syahwat, tapi juga ada sebab untuk mendapatkan anak. Itu yang dimaksudkan makataballahu lakum. Allah tulis apa untuk kita lah. Allah telah tetapkan bahawa dengan berjima itu adalah salah satu sebab, adalah satu sebab untuk mendapatkan anak. Satu sebab untuk mendapatkan anak. Saya kata tadi pun salah satu sebab, waktu sekilap juga lah. Sebab tak ada sebab lain. Sebenarnya tak ada sebab lain. Kalau ada orang yang tak betul sikit dia punya manhaj, akal dia tak betul sikit, dia kata dia nak tawakal lebih sikit pada Allah SWT, dia nak anak, ya Allah berikan aku anak pun semuanya, dah kahwin tak kahwin. Allah Maha Berkuasa, innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Kalau dia nak berikan aku anak, tak payah kahwin pun boleh. Jadi ini salah dalam bab apa ni, pemahaman tentang qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesti cari apa, cari sebab. Jadi itulah yang dituliskan oleh Allah SWT, yang ditafsirkan oleh ulama, ma kataballahu lakum, iaitu yang dituliskan untuk kamu dengan apa ni, dengan kamu berjima kamu dapat anak. Wa kulu washrabu, dan makanlah dan minum. Kulu washrabu ni dalam bentuk perintah. Jadi diperintahkan kita untuk makan dan minum. Hatta sehingga yatabayyana lakumul khaitul abyad, sehingga telah jelas bagi kamu benang putih daripada al khaitil aswad, daripada benang hitam. Bila ni? Pada malam-malam Ramadan. Cerita ni masih tentang apa? Malam Ramadan. Tapi benang putih, benang hitam daripada apa? Minal fajr. Quran menerangkan benang putih, benang hitam, benang, bukan benang betul, bukan benang buat jahit baju, jahit seluar, tapi adalah benang waktu fajar. Ada benang ke dekat atas, di atas langit? Ada. Itulah benang dia, tapi bukan benang apa daripada kain dan sebagainya, tapi benang apa? Satu line panjang macam benang putih dengan hitam, iaitu bila bergantinya malam dengan apa? Dengan siang. Dan dia akan bermula dengan fajar. Dia tak akan bertemu. Dia sentiasa apa ni? Berganti. Tapi dia tak boleh bertemu. Bila dia nak berganti, itu adalah satu line putih. Jadi kalau itu adalah subuh yang betul, fajar yang betul, line putih itu akan hilang atau akan berterusan. Line hilang tu, line putih itu akan berterusan. Makin majam, makin terang. Kalau dia fajar yang bohong, ini gezek punya fajar, ya, baru macam nak keluar tapi tak jadi keluar, dia putih, betul. Tetapi dia akan apa ni? Dia akan hilang. Dia akan hilang. Lagi berapa minit baru keluar fajar yang betul. Itu nak, kalau nak tahu apa apa ni, mana satu yang benar, mana satu yang bohong. Bukan dia penipu pun. Fajar tu tak tipu siapa-siapa pun. Tetapi bahasa Arab ni, ni faedah lagi. Bahasa Arab as-sidqu wal kadhib. Sidqu tu benar, kadhib tu bohong. Sebab sidqu benar, sebab ia adalah seperti apa yang berlaku, seperti apa yang yang sebenarnya. Satu dinamakan khabar yang benar, sebab khabar itu bertepatan dengan apa yang sebenarnya. Petang tadi hujan, ya, di Johor pun hujan. Khabar ni benar sebab apa? Sebab ia betul berlaku, memang hujan. Tapi kalau tak hujan, awak kata tadi hujan, petang tadi hujan, kita katakan dia bohong sebab apa? Dia tidak sama dengan apa yang sebenarnya berlaku. Sebab tu khabar dalam istilah ulama adalah ma yahtamilu as-sidqu wal kadhib. Khabar itu adalah sesuatu yang boleh memungkinkan benar dan salah. Jadi sebab tu kadang-kadang kita baca dalam kitab Jarh wa Ta'dil, kalau kita baca, ada orang kata kadzab ataupun kadzab, fulan itu telah berbohong. Jadi kita ingatkan apa ni, sahabat dah tuduh sahabat lain berbohong, ulama telah tuduh ulama lain berbohong, habis dia dah terkeluar daripada apa ni, perawi yang boleh dipercayai dan sebagainya. Tapi maksud mereka adalah dari sudut bahasa, kadzab maknanya apa yang dia cakap tu tak seperti yang benar-benar berlaku. Bukan maknanya dia sengaja kan perkara tersebut, jadi fatwa dia ke atau sebagainya tak betul. Dari sini kita tahu kenapa sebahagian sahabat meninggalkan daripada meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Tidak seperti sahabat-sahabat lain yang banyak meriwayatkan hadis. Kerana mereka dengar hadis Nabi SAW, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas nama aku, ini membawa hadis-hadis aku dengan sengaja, maka hendaklah dia siapkan tempat duduknya daripada api neraka. Jadi sebagian sahabat-sahabat ini mengatakan bahawa kalau dia tak sengaja pun, dia termasuk dalam hadis ini. Sebab kadzib ini, bohong ni, tak adalah khabar yang tidak seperti apa yang benar-benar berlaku. Campur pula daripada riwayat kata Salim Az-Zubair Ibn al-Awwam, bahawa lafaznya adalah man kadzaba alayya, tak ada muta'ammidan, tak ada dengan sengaja. Maknanya walaupun dengan tidak sengaja kita tersilap, kita dengarkan orang tu betul lah cakap dengan kita bahawa dia dengar daripada perawi ni sampai kepada Rasulullah SAW, jadi dia riwayatkan hadis tersebut, maka itu bila yang benarnya dia bukan daripada Nabi SAW, maka dia takut dia termasuk dalam ancaman hadis ini. Ini bukan kerana mereka tak hafal ataupun mereka tak dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kita kembali kepada ayat wa kulu washrabu, makanlah dan minumlah sampai jelas pada kamu garisan putih dan garisan daripada garisan hitam daripada waktu fajar. Zahirnya ni perintah makan minum, yang kita buka, kita makan kurma, makanlah, jangan berhenti. Berhenti untuk solat aje. Minum jangan berhenti. Berhenti untuk solat aje, untuk tidur je. Kalau tak dosa, tidak, maksud dia kulu washrabu, walaupun dia perintah, perintah ni datang selepas apa ni, selepas hazar, selepas larangan. Bila datang perintah selepas larangan, kita tak boleh lihat hukumnya waktu dilarang. Ni ada kaedah, kita kena lihat hukumnya sebelum dilarang. Tinggi sekali ya. Kalau datang perintah selepas satu larangan, selepas satu larangan, kita kena lihat hukum sebelum dia dilarang. Apa hukumnya? Itulah hukumnya perintah tu, balik kepada hukum yang asal yang pertama. Jadi kalau macam makan dan minum, dia datang perintah ni bila selepas dilarang. Dilarang apa? Dilarang kita makan dan minum. Kalau kita waktu kita berpuasa. Jadi sekarang makanlah dan minumlah. Jadi kita kena lihat sebelum dilarang apa hukum makan dan minum. Kalau tak puasa, banyak hukumnya apa? Hukumnya mubah. Jadi bila mubah, ini halal, selepas itu pun tetap halal. Begitu juga dengan contoh lain dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu, seterusnya Wa idza halaltum fastadu, jangan kamu memburu ketika kamu dalam ihram, lebih kurang macam tu. Kemudian apabila kamu dah halal daripada ihram dan tahallul, maka memburulah. Jadi takkanlah memburu tu hal apa ni wajib. Bila dah tahallul dah potong rambut, mesti nak kena apa, ambil panah, ambil tembak, pergi apa, pergi buru warna ke apa pun jadilah, bupati pun jadi. Tak wajib kan? Kalau tak ada tak, apa ni, kalau tak memburu berdosa, tidak. Dia balik kepada hukum sebelum dilarang. Tapi kalau tak ada larangan sebelum itu, lepas tu diperintahkan, hukumnya asalnya wajib. Masalah usulfit. Jadi wa kulu washrabu hatta tabayyana lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadu minal khaytul. Thumma atimmus siyama ila al-lail. Jadi bila sampai subuh dan nampak lain tersebut, dan nampak jelas, mesti stop lah. Jadi mesti stop kerana apa? Dah mula berpuasa. Sebab rukun puasa lah menahan daripada makan, minum, jima dan selainnya yang membatalkan puasa. Tumatim musyam, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam, ilal lail. Sampai malam, ilal lail. Jadi ilal dekat sini menunjukkan apa ni? Nihaya, yakni garis terakhir, yakni waktu terakhir berpuasa. Bukan sampai lail, hanya terus dah malam pun, sampai malam tu nak dekat habis baru kita puasa. Tidak. Jadi ilal lail maknanya sampai tiba waktu malam. Sebab tu dalam bracket tu disebutkan sampai datang malam, iaitu waktu maghrib. Malam tak semestinya ke? Tak mestinya gelap betul-betul eh. Ha, maghrib pun kadang kita masih boleh nampak lagi. Dan merah-merah dan sebagainya. Yang penting bila dah terbenamnya matahari, namanya maghrib, maka itu adalah waktu untuk kita berbuka daripada berpuasa. Baik, apa hukum atimmus siyam, sempurnakanlah puasa sampai malam? Perintah ni perintah untuk wajib ke atau apa? Perintah untuk wajib. Kenapa? Sebab tak ada larangan sebelumnya. Perintah ni, perintah dia adalah perintah ibadat. Atimmus siyama ilallahi wala tubashiruhunna. Kemudianlah teruskan lagi, dan janganlah kamu mencampuri mereka. Mereka kat sini adalah isteri-isteri kalian. Wa antum akifuna fil masajid. Wa antum, sedangkan kamu beriktikaf, atau kamu sedang beriktikaf di masjid-masjid. Jadi wa antum akifuna, daripada sudut bahasa Arab, kedudukannya adalah hal, keadaan. Jadi ketika iktikaf dalam masjid, tak boleh bersatu dengan isteri. Kalau bersatu apa maknanya? Ha, itu akan diterangkan. Jadi yang penting kat sini, itu hukum untuk apa pula? Untuk iktikaf. Jadi kita lihat cantik datangnya hukum-hukum ini. Dia tak list down 1, 2, 3, boring lah kita baca. Puasa daripada adalah wajib hukumnya. Lepas tu yang kedua, mula puasa daripada gini sampai sini. Puasa adalah dalam bulan Ramadan. Ha, satu orang saksi cukup untuk apa ni? Untuk mengisbatkan bulan Ramadan. Paman syahidah minkum syarah pada sunnah. Dia tak boleh itu. Ha, lepas tu masuk pula apa ni? Apa tu bolehnya satu dengan isteri malam larang. Dia tak macam itu. Tapi cantik dia masukkan apa ni, hukum ini. Apa ni, senada dengan apa ni, dengan ayat-ayat yang menyentuh tentang hal tersebut. Jadi jangan kamu bersatu dengan mereka ketika kamu beriktikaf di masjid. Jadi ada tambahan kat sini adalah tentang disyariatkan kita beriktikaf dalam masjid. Dan kenapa disebutkan hal ini dalam bab puasa? Menunjukkan ia adalah sebahagian daripada apa? Daripada sunnah-sunnah, ataupun setidak-tidaknya apa? Daripada sesuatu daripada ibadat puasa dalam bulan Ramadan. Ini zahir. Tapi kalau kita ambil ini saja mungkin tak cukup kuat. Kalau kita pergi kepada hadis, sekali kita cek, Nabi SAW kata jangan kamu iktikaf bulan Ramadan, tapi iktikaf bila puasa Isnin Khamis. Misalnya lah, misal macam itu. Kita tengok ayat Quran macam ini. Kita nak ambil hadis ke nak ambil Quran? Ha, jadi kita tafsirkan Quran ni dengan ayat hadis tu. Tapi bila kita jumpa dalam hadis, Nabi SAW iktikaf bulan Ramadan, bahkan bulan Ramadan saja. Jadi dengan itu kita cantik betul tafsiran apa ni, perbuatan Nabi SAW, sunnah Nabi SAW mentafsirkan ayat Al-Quran ini. Dan biasanya begitulah. jarang sebenarnya kita jumpa hadis Nabi SAW menyalahi zahirnya Al-Quran. Jarang sekali. Jadi wa antum akifuna fil masajid, di dalam masjid-masjid. Satu orang boleh i'tikaf kat dalam berapa banyak masjid? Dalam satu masa. Satu masjid je lah dalam satu masa. Kalau dia nak, kalau dia ada dua badan tak tahu lah. Dia boleh i'tikaf dua masjid sekaligus. Satu dekat masjid Nabi, satu dekat masjid Masjidil Haram. Jadi disebutkan al-masajid kat sini untuk apa? Untuk umum. Sebab sebelum itu dia tunjukkan kepada plural. Antum. Kamu. Kamu ramai. Kata ulama, al di sini ditafsirkan untuk apa ni? Lil ahdi. Yang diketahui, yang dimaklum, yang maklum, iaitu masjid. Minta maaf, masjid. Dia ada dua, lil ahdi dan lil jinsi. Al ni boleh maknanya lil ahdi, yang kita tahu. Seperti apa ni, kamu dari mana? Jitu minal masjid. Aku datang daripada the mosque, masjid. Tapi awak faham, dia tak akan pergi masjid mana, dia mesti kat masjid neighborhood dia juga lah. Jadi pasal, sebab dia tak sebutkan daripada jenis masjid, aku datang dari masjid tertentu. Jadi pada daripada kata-katanya, hal keadaan dia, kita tahu, kita faham. Dia maksudkan kat sini, aku datang daripada masjid tertentu. Jadi ini lil ahdi, yang ini yang diketahui. Tapi kadang-kadang apa ni, aku suka ke masjid, anau hibat azab ilal masjid, ke masjid. Tapi kita tahu maksud dia apa, mana-mana masjid pun dia suka pergi. Jadi ini untuk jenis, jenis masjid. Penting kita mengetahui makna daripada al ni. Al ni pun kita kena tahu. Sebab kalau kita cakap yang diketahui, hukumnya untuk yang diketahui saja. Kalau kita cakap untuk jenis tu, maknanya semua masjid boleh. Semua masjid boleh dibuat i'tikaf. Kalau dia adalah masjid yang diketahui tertentu saja, masjid tertentu saja kita boleh buat i'tikaf. Selain daripada masjid ini, tak boleh buat i'tikaf. Jadi itu satu. Kalau kita ingat lagi, ingat lagi tentang hadis jilatan anjing. Hadis dia macam mana? Tuhuri ina'i ahadikum iza walaga fihi kalbu. Pembersihan bejana seorang dari kamu apabila dijilat oleh al-kalbu, oleh the dog, anjing yang baru datang tadi, ataupun anjing tertentu, ataupun jenis anjing, semua jenis anjing. Kita nak pakai yang mana? Semua jenis anjing. Siapa jenis anjing? Anjing hitam, anjing gangster, anjing baik, anjing tak ada gonggong langsung, tak ada gigi, semua. Yang penting dia ada lidah, ada jilat. Itu kita kena cuci dulu kan. Boleh. Kalau kita tafsirkan al-kalbu, the dog, itulah anjing tertentu, anjing, anjing padang pasir je, atau anjing yang dipelihara saja, anjing buruan tidak misalnya, anjing yang jaga apa ni, ternakan dan tanaman. Jadi hukum dah berbeza. Jadi dalam ayat ini zahirnya masjid tertentu, masjid Nabi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, ataupun apa-apa masjid, semua jenis masjid. Zahir daripada ayat ni adalah semua jenis masjid, jenisul masjid. Tapi juga dia adalah masjid yang tertentu. Sebab masjid, masjid zaman Nabi SAW sampai zaman kita, biasanya adalah masjid tertentu. Maksud saya apa? Ia adalah masjid yang didirikan dalamnya solat berjamaah, berjamaah dan solat jumaat. Istilah kita masjid jamik. Oh, kat bukan kita ni Singapura. Kalau Malaysia ada masjid jamik lain. Masjid jamik tu hanya ada sembahyang jumaat, solat jumaat. Kalau tidak, dia tak panggil masjid jamik. Surau ke apa ke. Jadi mereka katakan kalau masjid itu tidak ada solat jamaah, ataupun ada solat jamaah tapi tak ada solat jumaat, boleh tak i'tikaf kat dalamnya? Sebab tu kita katakan kalau semua jenis masjid, apa masjid pun boleh. Masjid sekali-sekali, satu tahun sekali pun kita boleh i'tikaf. Masjid apa? Namira. Dekat apa? Dekat Arafah. Masjid Khair, dekat Mina, bolehlah kita Masjid apa ni, Muzdalifah by Mash'aril Haram. Boleh kita nak itikaf sorang-sorang kat situ. Khusyuk betul lah awak kat situ. Ramadan je pergi sana. Tidak. Sebab apa? Tak ada, tak ada solat jemaah. Tak ada solat Jumaat. Dan satu lagi kata ulama, kalau kita solat dekat masjid yang tak ada jemaah dan Jumaat, dan hukum solat jemaah untuk orang lelaki, hukum-hukum solat Jumaat untuk orang lelaki wajib. Jadi kita mesti keluar daripada masjid itu, pergi ke masjid lain. Dan maksud iktikaf apa dia? Duduk dalam masjid, tak keluar, melainkan keperluan-keperluan asasi. Jadi dia menafikan iktikaf. Dia menunjukkan bahawa tafsiran yang dimaksudkan Allah SWT daripada ayat al-masajid adalah masjid yang tertentu yang ada jamaah dan jumaat. Tilka hududullah. Demikian itulah batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha. Apa yang batasan-batasan Allah? Tilka, dia kata itulah. Jadi tilka ni, itu ni balik kepada mana? Ngam. Mana satu yang batasan Allah SWT? Perintah dan larangan yang terdapat di dalam ayat ini. Tapi lebih zahir adalah yang paling dekat dengannya. Jangan kamu bersatu dengan isteri ketika kamu iktikaf dalam masjid. Jadi larangan itu adalah antara hududullah. Yani batasan-batasan Allah. Jadi hudud, ini batasan Allah SWT ni, ada dua macam. Satu yang kita tak boleh masuk, satu lagi yang kita tak boleh keluar daripada ni. Yang ini dia maksudkan sini batasan Allah adalah larangan Allah SWT yang diharamkan, ataupun perintah-perintah Allah SWT. Kalau kita dah masuk, kita tak boleh keluar. Dan kalau larangan, kita kat luar, jangan masuk, jangan buat masuk. Sebab tu ada sebuah hadis Nabi SAW, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi ada yang antara keduanya, iaitu umurun mushtabihat, mutasyabih, yang sama-sama, yang kebanyakan manusia tak mengetahui. Bukan semua manusia tak tahu. Orang alim tahulah, ulama tahu. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irqi. Siapa yang menjauhkan, yang berhati-hati terhadap syubhat ni, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan maruahnya, dirinya. Waman waqa'a fi syubhat, yang tak tahu dihalal karam, siapa yang masuk dalam bab syubhat ini, maka faqad waqa'a fil haram. Sebenarnya dia dah masuk dalam yang diharam. Asyik buat yang apa ni, yang syubhat, mesti masuk, satu mengkali mesti masuk dalam yang haram. Karra'i, kemudian Nabi SAW berikan perumpamaan seperti seorang pengembala. Dia datang yara haulal khima, yang mengembala dekat dengan khima. Khima ni adalah kawasan larangan. Biasanya apa ni, raja istana dia ada kawasan larangan, jangan masuk kat daerah itu. Tapi zaman dulu tak, kalau tempat dia besar sangat, tak sempat nak buat apa ni, tak sanggup nak buat pagar. Jadi tapi tahu kat mana dia. Jadi awak main-main dekat situ. Mesti masuk tak? Mesti masuk. Sekali-sekali mesti masuk. Jadi pasti awak akan harap. Karai yara haulal hima yushiku an yata'afi au yarta'afi. Mesti dia akan masuk ke dalam tempat tu. Tak boleh kawal diri. Jadi demikianlah perumpamannya. Jadi hududullah lah batasan-batasan Allah SWT. Kata Allah SWT, jangan masuk. Tapi jangan dekat. Fala taqrabuha, jangan dekatinya. Jadi ini adalah satu kaedah yang penting bagi seorang yang beriman pada Allah SWT. Yang halal memang jelas tinggalkan, lakukanlah. Yang haram jelas tinggalkan. Tapi banyak lagi perkara-perkara yang kita tak tahu, ni haram ke, ni halal ke, kita belum belajar, kita belum dengar dan sebagainya. Jadi jangan ambil mudah. Tetapi ambil apa ni, berhati-hati. Warak ni, yang dinamakan warak, maka kita tinggalkan. Kita tinggalkan. Transaksi ni boleh ke tak boleh? Pakaian ni boleh ke tak boleh? Mas putih boleh ke tak boleh? Ingat lagi kita, masalah. Alkohol boleh ke tak boleh dalam? Tinggalkan, lebih bagus. Fala taqrabuha. Ini dalilnya. Jangan dekatinya. Sebab kalau ada dekat, dia akan masuk. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya pada manusia. Jadi Allah telah jelaskan ayat-ayatnya. Kat mana? Bila masa Allah jelaskan? Ni lah tadi. Yang Allah jelaskan. Mana boleh, mana tak boleh. Dengan secara detail tentang komposa. Di mana Allah SWT memansuhkan satu hukum. Dan Allah SWT menetapkan hukum yang baru. Ini semua penjelasan daripada ayat-ayat syar'iyah. Hukum mahkam agama. Tetapi ayat-ayat Allah SWT lebih luas daripada sekadar ayat-ayat hukum mahkam halal haram. Masuk juga padanya adalah ayat-ayat kauniyah, universal, iaitu ciptaan-ciptaan Allah SWT. Semua ciptaan-ciptaan Allah SWT, wujudnya, sifat-sifatnya, tabiatnya, apa semuanya, itu menunjukkan kepada pencipta. Itu adalah tanda menunjukkan kepada kekuasaan Allah SWT, keesaan Allah SWT dalam ibadah dan sebagainya. La'allahum yattaqun. Dan ayat-ayat ini untuk manusia umumnya, supaya mereka bertakwa. Mereka lihat ayat-ayat ni yang jelas, maka mereka dapat bertakwa. Sekali lagi kita nak terangkan, la'allah dekat sini bukan maknanya moga-moga, harap-harap. Sebab Allah SWT tak harap-harap. Jadi ini pasti kamu akan bertakwa kalau kamu apa ni, kamu mengamati ayat-ayat Allah SWT. Baik. Kita lihat makna ayat 187 secara umum dalam kitab, ke surat 297. Jadi pada awal diwajibkannya puasa dimulai dari seorang tidur pada malam hari. Dia tidak boleh makan, tidak boleh minum dan tidak menggauli isterinya sampai malam berikutnya. Ini bila? Ialah syariat puasa pada awal-awal Islam. Jadi bila dia berpuasa, start puasa dia adalah bila dia mula tidur. Dan kalau dah tidur, dia bangun balik malam tu pun dia dah tak boleh makan, tak boleh minum lagi. Kalau dia tak tidur sampai subuh, dia boleh makan terus, dia boleh minum terus. Dia tidur je, habis dah start dia punya puasa. Itu permulaan Islam. Ini berdasarkan dalil-dalil Nabi daripada hadis. Dan pada waktu itu puasa dimulai dari tidur, tidak dari terbitnya fajar. Kemudian beberapa orang mendatangi isteri-isterinya, lalu memberitahukan Rasulullah SAW tentang hal itu. Kata dalam beberapa riwayat, antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, lalu memberitahukan Rasulullah SAW tentang hal itu. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat yang mulia ini yang membolehkan mereka untuk makan, minum dan bersetubuh dengan isteri sepanjang malam hingga terbitnya fajar. Allah Ta'ala berfirman, "Uhilla lakum lailatal siyami rafathu ila nisaikum." Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu. Maksudnya bercampur dengan isteri-isteri kerana seorang suami memerlukan isteri dan isteri memerlukan suami. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Seorang suami menutupi isterinya dan isteri menutupi suaminya seperti halnya pakaian yang menutupi badan. Dan memberitahu mereka bahawa Allah Ta'ala mengetahui apa yang mereka lakukan dengan menggauli isteri-isteri mereka pada malam hari setelah tidur, sebelum turunnya hukum Allah Ta'ala yang membolehkan atau melarang. Kerana hal itu merupakan suatu perbuatan khianat terhadap diri mereka. Allah Ta'ala berfirman, Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum fataba alaikum wa'afa ankum. Allah telah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, kerana itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Dan mengumumkan kepada mereka tentang dibolehkannya hal itu dengan firman-Nya, فَالْآنَ بَشِرُهُنَّ وَبْتَهُ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Maksudnya anak yang diharapkan. Kerana jima' tidak hanya untuk menyalurkan nafsu syahwat saja, tetapi untuk mendapatkan anak. Allah Ta'ala juga memberikan batasan waktu untuk saum, iaitu siang hari dari terbit fajar sampai matahari tenggelam dengan firman-Nya, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, iaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Allah Ta'ala mengharamkan atas orang-orang yang melaksanakan iktikaf di masjid untuk melakukan hubungan badan dengan isteri-isteri mereka. Jadi tidak halal bagi orang yang sedang iktikaf di masjid untuk keluar dari masjid lalu menyetubuhi isterinya. Jika hal itu dilakukan, maka iktikafnya batal dan wajib mengqadaknya. Yang mengqadaknya ni kalaulah iktikaf tu iktikaf wajib. Allah Ta'ala berfirman, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri mereka itu sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Di sini ada permasalahan fiqah yang ada kena mengenai dengan usul fiqh. Dekat kelas ni kita sekali-sekali sebut pasal usul fiqh lah. Kenapa kita hukumkan orang yang bersetubuh pada ini ketika dia iktikaf, iktikaf dia masjid, iktikaf dia batal? Kenapa? Sedangkan dalam hal-hal lain, bila ada larangan daripada kita buat sesuatu, kita tak hukumkan dia sebagai batal. Kita cakap pun tak sempurna. Yang dekat sini, batal. Jadi kaedah dia adalah, kalau makna tu bila hukumnya batal, bila hukumnya ni tak sempurna, tidak beriman seorang daripada kamu, apa ni, sampailah dia apa ni, sampai jiran-jirannya apa ni, sampailah jiran-jirannya selamat daripada penganiayaannya. Jadi kalau ada jirannya masih apa ni disakiti oleh dirinya, maka dia tak beriman. Adakah maknanya dia kafir? Kita kata tidak kan? Kita kata tak, dia beriman tapi iman dia tak sempurna, tak sempurna. Jadi nafil kamal. Tapi dekat sini kita hukumkan sebagai batil. Tak ada iktikaf. Boleh. Jadi sebabnya adalah larangan itu pergi kepada mana? Jika larangan itu khusus kepada perbuatan yang khusus, maka batallah perbuatan itu. Batallah perbuatan itu. Kalau larangan itu tidak kepada perbuatan itu secara khusus, maka perbuatan tersebut tidak dikira sebagai batal. Tapi kurang. Seperti orang yang solat sedang dia memakai mask. Ini untuk lelaki. Orang yang solat pakai jubah. Jubah apa? Jubah sutera. Jubah sutera juga. Isbal dan cerita lain. Sutera ni lagi jelas lagi. Haram jelas, tak ada khilaf. Baik. Dia solat macam gitu. Sah atau tidak sah? Ataupun dia tak rampas orang punya tanah, dia solat kat situ. Sah ke tak sah solat ni? Dan selainnya. Betul tak? Dan kalau kita ingat lagi dalam pembahasan sebelum salam kita kat Masjid Siglap, orang yang angkat wuduk daripada bekas apa? Bekas mas dan perak. Sah ke tak sah? Sah ke tak sah? Siapa yang bagi tahu sah ke tak sah? Sah. Dosa kan? Tapi ada pendapat lain tak? Ada. Pendapat lain apa? Tak sah. Apa dalilnya? Dari umum lah. Siapa yang beramal bukan daripada syariat, kami tertolak. Man amila lai, man amila amala laisa alaihi amruna fa huwa rad. Ini mazhab Imam Ahmad yang masyhur. Dia tak kasi. Jadi di sini, dalam masalah-masalah ini, kita dapati bahawa pendapat yang kuat insyaAllah pendapat jumhur, jika larangan itu bukan jatuh kepada perbuatan ini secara khusus, maka ia tidak membatalkannya. Ia tidak membatalkan. Ataupun jika ia tidak menjadi, ia larangan itu tidak jatuh kepada syarat sah perbuatan itu, maka ia tidak membatalkannya. Seperti apa ni? Angkat wuduk untuk solat. La solata biduni tahur atau bighairi tahur. Tidak ada solat dengan tanpa taharah, tanpa bersuci. Jadi kenapa kita tidak katakan oh tak ada taharah pun sah lah, tapi kurang lah. Kenapa kita tak cakap itu? Aku malah sah nak angkat wuduk. Dah terkentut leceh, continue je lah. Bukannya tak sah, tak full mata tak penuh je. Boleh tak dia kata itu? Tak. Apa dalil? Tapi tak beriman orang yang apa ni, jirannya tak selamat daripada dirinya tu, orang cakap bukannya tak beriman terus, iman tak sempurna. Tapi kat sini lain. Macam ada satu hadis, la solata li jaril masjid illa bil masjid. Tak sah, tak ada solat bagi seorang yang berjiran dengan masjid melainkan dia solat kat dalam masjid tu. Jadi adakah kalau dia solat kat rumah tak sah solat dia? Dia cakap sah tapi kurang kalau hadis tu sahih. Jadi dengan ini kita mesti ada kaedah, mesti ada usul untuk kita menghukumkan dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi kita katakan lagi sekali, kalau larangannya khusus pada perbuatan itu batal, ataupun jika larangan itu khusus jatuh kepada syarat sah perbuatan itu, dan syarat sah perbuatan tertentu itu kena lihat daripada dalil lain, maka dia batal juga. Seperti ambil wuduk untuk solat. Kalau orang nak kahwin, dia punya mahar adalah apa ni, arak satu barrel. Sah ke tak sah nikah? Lain semua dah ada lah, kodi dah ada. Lepas tu orang minum tak nak kira lah kan. Orang boleh minta kat negeri Eropah apa kan, biasa tu semua. Kat Bosnia dulu tak ada, tak tahu apa arak, tak tahu halal ke arak, orang lagi minum je. Orang tak kenal pun tikar semayang. Orang tahu tentang Islam bila orang apa ni, nak sunat, bila nak apa, nak kahwin, dan bila mati. Itu baru panggil imam, imam dari masjid. Lain belum tak tahu. Sebab tu kena kena balak. Itu cerita yang kita dengar. Jadi yang pergi sembahyang di sana, di Bosnia tu, ada orang tua-tua, betul-betul punya tua, sakit baki daripada apa ni, amalan Empire Osmania kan, di Osmania, daulah Osmania sampai sampai ke negeri Bosnia. Bosnia sekarang pun Czechoslovakia, Czechoslovakia pun dah tak ada lah, dah nama apa Bosnia sekarang . Jadi kalaulah pernikahan itu maharnya adalah arak, jadi memang arak dilarang. Tapi adakah dilarang khusus untuk tu? Kalau dilarang apa ni, tidak ada nikah dengan mahar arak misalnya, atau yang arak yang dia atau yang diharamkan, kita kata tak sah lah. Tapi jadi dalam untuk hal ini kita tak hukumkan sebagai tidak sah. Jadi kita kena sahkan dia dengan apa? Dengan kita betulkan mahar tu, arak tu kita tuang, kita tuang pula, kita tukar, dan kita gantikan dengan mahar yang sah, yang halal. Itu pendapat yang tepat. Jadi dalam ayat ini, jangan kamu menggauli isteri-isteri kamu ketika kamu iktikaf. Ini khusus pada perbuatan iktikaf, jadi dia batal. Kalau ni ada iktikaf wajib, iktikaf nazar wajib, dia mengqadanya. Kemudian Allah Ta'ala juga memberitahukan kepada mereka bahawa kewajipan-kewajipan dan hal-hal yang diharamkan yang dijelaskannya kepada mereka merupakan batas-batas hukum Allah Ta'ala. Kerana itu tidak boleh mendekati dan tidak boleh melampaui batas-batas itu. Tidak boleh dekat dan tidak melampaui batas. Allah Ta'ala berfirman, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Dan kemudian Allah berfirman, demikian Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. Maka Allah memberikan nikmat-nikmat ini, iaitu penjelasan mengenai syariat-syariat, hukum-hukum dan batasan-batasan, melalui wahyu yang diturunkan kepada Rasulnya dari Al-Kitab dan As-Sunnah, untuk mempersiapkan orang-orang yang beriman agar mereka bertakwa. Kerana tidak mungkin menjadi bertakwa selama syariat-syariat Allah tidak diikuti dan batas-batas hukumnya tidak dihormati. Dan Allah Ta'ala telah melakukan hal itu, maka baginya pujian dan keutamaan. Jadi kita dah baca kitab, dan selepas itu kita lihat faedah-faedah pelajaran tentang ayat yang mulia ini, ayat 187, satu ayat tapi panjang. Yang pertama, dibolehkan kita makan dan minum dan jima pada malam-malam bulan Ramadan. Dan ini ikut tafsir apa? Lailatul Siyam, malam itu maknanya malam-malam puasa semuanya, bukan satu malam. Semenjak dari matahari tenggelam, ini waktu maghrib sampai terbit fajar. Permasalahan kat sini, kalaulah kita sedang bersahur dan kita pula memang serius nak apa ni, nak lambat-lambatkan sahur, sebab sunnah adalah lambat-lambat sahur. Kita punya lambat, betul punya lambat. Lagi seminit dua nak apa ni, nak azan. Jadi tengah minum air atau tengah kunyah kurma, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan kumandang kat radio, kat tempat kita radio lah ataupun kat masjid, apakah yang harus kita lakukan? Lihat ayat ini. Kalau ni panduan kita, ayat ni kata apa? Makan minum sampai apa ni? Sampai jelas fajar. Betul tak? Jadi dah fajar ke belum bila dah azan tu? Itu isu dia lah. Kalau dia azan waktu fajar, bukan dia azan, yang ni orang yang azan tu bukan azan sebelum fajar, maka wajib atau tak wajib kita apa ni? Atau kita boleh tak teruskan makan, boleh tak kita teruskan minum? Ikut ayat ni apa dia? Wajib kita hentikan daripada makan dan minum. Sebab tu had dia. Sampailah masuk fajar, kemudian puasa lah sampailah waktu maghrib. Jelas ke tak jelas ayat ni? Okay. Tetapi terdapat riwayat-riwayat daripada hadis Nabi SAW, daripada beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum, bahawa mereka membenarkan seorang itu makan minum walaupun dah dengar dengar azan. Jadi ini isu yang besar sebenarnya. Tapi kalau kita lihat seorang itu mengkaji dan mengeluarkan pendapat-pendapat ulama, kita dapati bahawa kebanyakan ulama, jumhur ulama salaf, fuqaha, termasuk empat-empat imam mazhab, semua mengatakan bahawa apa ni, dia mesti berhenti daripada makan dan minum. Kalau ada kunyah lagi, bahkan kalau tengah kunyah, dia mesti apa ni, mesti buang, mesti kumuh-kumuh. Kalau air belum lagi masuk dalam dalam apa ni, dalam kerongkong, dia mesti gudah kan, dia mesti buang. Kalau dah masuk, telan terus je lah sampai bawah. Tapi kalau belum lagi, belum masuk, dia kena buang. Apa dalil mereka? Dalil ni dalil zahir Quran ni. Kemudian satu lagi adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, inna bilalan yu'adzinu bilail. Sesungguhnya Bilal itu azan waktu malam. Tapi ini bukan waktu isyak eh. Ini adalah satu jam gitu sebelum apa? Sebelum subuh. Sunnahnya adalah azan dua kali untuk solat subuh. Azan pertama sebelum subuh sikit. Satu lagi adalah azan bila dah masuk subuh. Jadi kata Nabi SAW, fakulu washrabu wala yamna'ukum adhanu bilalin. Daripada makan dan minum, janganlah azan Bilal itu menghalang kamu daripada makan dan minum. Dengar azan tak apa, makan minum terus tak apa. Sambil-sambil jawab Allah Akbar, Allah Akbar pun tak kisah, tak pasal. Sampailah kamu mendengar hatta tasma'u azani ibni Ummi Maktum, iaitu azan ibni Ummi Maktum. Kata dia tak akan azan melainkan hatta yatlu'al fajr, sampailah dah jelas dan masuknya waktu fajar, waktu subuh. Jadi apa apa apa hukum kita dapat daripada hadis ni? Mesti berhenti makan minum bila azan ibnu Ummi Maktum. Jadi azan dia adalah waktu fajar, bukan azan dia tapi pasal apa? Pasal fajarnya. Dan azannya menunjukkan kepada fajar. Dan adakah maknanya kita makan minum sampai habis azan tu, sampai la ilaha illallah baru kita selamat? Kalau dia azan masa berpanjang-panjang punya kat Mekah tu, banyak lagi boleh makan, ada satu dish lagi kita boleh makan, sop ke apa. Tapi maksudnya makan minum sampai kamu dengar azan Ummi Maktum, hanya bidayah, yakni permulaan azan ibnu Ummi Maktum. Sebab dia hanya azan bila dah masuk fajar, sebab dia orang yang buta. Dia takkan azan sampai orang kasih tahu asbah tak. Dah masuk subuh, dah masuk subuh, baru dia azan, dia tak nampak. Itu dia. Jadi ini yang tak ada dalil ulama jumhur mengharamkan orang itu makan dan minum bila dah azan. Bila dah azan, jika azan itu betul-betul adalah azan menunjukkan waktu subuh. Kemudian kita jelaskan sedikit tentang pendapat yang kedua. Pendapat kedua membawa beberapa hadis. Antara hadisnya adalah jika seorang daripada kamu sedang minum atau dan apa ni ada di tangannya apa ina, yang ni bekas untuk makan, untuk minum, untuk minum. Jangan dah dia meletakkannya. Jadi kalau dah dengar azan, hatta qadha hajatihi minhu, sampailah dia makan, sampai dia selesaikan apa yang genap daripada daripada makanan dan minuman tersebut. Itu hadis diriwayatkan secara mauquf, yang ini terhenti pada sahabat, dan ada juga yang sampai kepada Nabi SAW. Terdapat khilaf tentang hadis ini, dida'ifkan, yang ini diwakafkan oleh beberapa orang hadis, dan disahihkan oleh beberapa orang hadis. Antara yang sahihkan antara ulama muasir adalah Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Kita buka kitab dia, kita akan jumpa. Sama kitab anak muridnya Syekh Ali Hasan Ahlabi, kita akan jumpa hadis ini. Hadis ini dimasukkan dalam kitab silsilah As-Sahihah. Kita kaji semua, dia kata dia hadis sahih. Jadi dia kata kalau hadis ini sahih, apa kita nak buat? Kita amalkan. Jadi kita makan walaupun dah azan. Walaupun dah. Jadi sini timbul kemusykilan atau tidak? Mana satu pendapat yang betul? Quran dan satu hadis kata macam ini, satu lagi hadis macam ini. Tapi di sini terdapat apa ni? Terdapat kepentingannya memiliki kemampuan mentarjih, kemampuan mentarjih. Kita kena tahu apa ni, langkah-langkah untuk mentarjih, yang ini mengeluarkan satu pendapat atas pendapat yang lain. Antaranya dalil yang sahih, satu dalil yang jelas menunjukkan kepada hukum. Dalil yang jelas, dalil yang sahih. Jadi dalil yang sahih kita ada Quran untuk jumhur, dan dia jelas ke tak jelas? Saya tak tahu apa lagi jelas. Sebab Adi bin Hatim sahabat tu, dia bila baca atau dengar ayat ini, makan minum sampai kamu letakkan apa ni, benang putih dengan kamu, benang hitam, kamu boleh jelas. Jadi dia ambil benang putih satu, benang hitam tu letak dekat apa ni, kat bantal ni. Dia tunggu sampai nampak benang putih, tak nampak pun sampai pagi, baru dia stop makan. Khabarkan kepada Nabi SAW, wah, kau punya pipi ataupun kau punya belakang kain kepala ni panjang tu, nak tunggu sampai nampak tali tu. Maksud dia adalah tali daripada ufuk, daripada fajar. Jadi menunjukkan bahawa makan minum sebenarnya tak boleh bila dah masuk fajar. Tapi Nabi SAW maafkan dia sebab dia jahil. Nah, itu ada permasalahan lagi. Hadis tu juga hadis yang sahih. Jadi dengan ini, hadis jelas, ayat jelas. Jadi kita ada hadis tadi, makanan apa ni bila ada tangan, maka kita terus makan, dan pendapat-pendapat dari sahabat, mereka makan minum sampai lepas subuh, sampai lepas solat subuh, sampai bila nampak bangunan kiri kanan lagi. Jadi daripada sudut kita katakan, daripada sudut hujahnya berbanding dengan yang ini, wallahu alam, kebanyakan ulama mentarjihkan apa yang ada zahir dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dalam Bukhari dan Muslim, sebab dia lebih kuat daripada hadis-hadis yang digunakan oleh mereka. Dan fatwa ulama' yang kita tahu, Dr. Kibar ulama' Syekh Ibn Baz, Syekh Ibn Taymin dan lain-lain lagi, semuanya balik kepada pendapat jumhur. Bukan mereka tak tahu pendapat yang kedua. Jadi di sini kena berhati-hati. Untuk amal sendiri, tu pandai-pandai awak. Penting awak amal tu, awak tahu dalil. Jangan salahkan, bid'ahkan orang lain. Sebab awak kalau cakap orang salah, orang pun ada hak cakap awak salah. Sama je. Memang ada dalil. Dan kedua adalah orang yang memfatwakan kepada orang lain. Dan di sini ada kaedah memberi fatwa sebaiknya, seharusnya dengan apa yang apa ni, yang biasa difatwakan oleh ulama-ulama umum. Bukan bawa balik pendapat yang apa ni, yang ganjil-ganjil, yang syaz. Syaz maknanya yang ditinggalkan oleh ulama. Ganjilnya apa? Ditinggalkan oleh ulama tak pakai pendapat-pendapat ini. Walaupun ikut kajian awak begitu dan begini. But itulah antara masalah-masalah kita bila kita dah belajar luar negeri. Kita dah belajar ni. Lama kita dah nak okey ni. Jadi kita bawa balik, kita fatwa pun. Dan kita sebarkan seluas-luasnya. Kata dia, oh Arab tak najis, ini tak apa, ini gitu dan sebagainya. Macam-macam lagi. Kecoh kat bawah, kecoh. Seolah orang awam tak dengar. Dan susah mereka nak terima. Lain kita kat dalam kelas, dalam universiti dan sebagainya. Kita bahas terus-terus tak apa. Walau bagaimanapun, ini antara masalah tentang apa ni ayat ni, tentang ayat puasa ni, iaitu makan dan minum setelah azan, setelah azan. Namun begitu Syekh kami rahmatullah cuba mentaufikkan, mengkompromikan antara ayat Al-Quran yang melarang makan waktu azan dengan ayat yang atau hadis yang membenarkan waktu azan. Dia kata kalau hadis itu sahih, ini antara kelonggaran yang diizinkan oleh syariat. Sebab apa? Waktu dia makan, waktu dia minum tu, waktu yang diizinkan makan dan minum, belum subuh lagi. Dia mula makan bila? Masih malam lagi. Jadi pasal dia mula sebelum itu, jadi bila dah masuk waktu, sikit dah masuk, tak apa, dia boleh on, dia boleh teruskan. Kasih habis. Tak payah nak buat. Ini antara yang di yang dimaafkan. Beza dengan lepas solat subuh baru start. Mari mari sama. Cuba bayangkan orang buat macam itu sekarang. Akan dituduh macam-macam. Nah. Dan sewajarnya kalau tak kita lakukan macam itu, timbulkan fitnah. Kita kalau kat negeri kita banyak benda yang yang biasa-biasa yang kita dah tahu memang salah, kita tak buat, orang kata okay. Apalagi yang kita buat. Jadi kita tak kunut subuh dah macam-macam ni. Ini makan lepas subuh waktu orang makan. Saya tak tahu apa nak jadi. Ini bukan hikmah . Baik, kita teruskan. Keterangan batas waktu puasa iaitu dari terbit fajar shadiq hingga matahari tenggelam. Dan ketiga, penjelasan mengenai apa yang harus ditahan oleh orang yang berpuasa, iaitu makan, minum dan jima. Makan, minum dan jima. Telan yang ludah boleh tak? Telan ingus? Telan kahak? Dah cerita banyak . Asap rokok? Batal puasa tak? Asap saja apa? Jima, apa hukum mengeluarkan air mani dengan sengaja, istimna? Jadi ini semua antara masalah, saya tak sempat nak jalankan kat sini. Kita pun dah pernah cakap, tak tahu kalau kita nak dekat Ramadan nanti kita revise dulu, Allah. Yang keempat, disyariatkan kita i'tikaf terutama di bulan Ramadan. Ini penting. Ini adalah satu sunnah yang seharusnya dihidupkan. Lagi-lagi orang yang memahami sunnah. Pertama di bulan Ramadan. Jadi Syekh Abu Bakar Jazair menganggap bahawa boleh i'tikaf selain bulan Ramadan. Inilah pendapat jumhur. Sebab umum dalam ayat tersebut tidak menghadkan dia pada bulan Ramadan saja. Tapi kata ulama-ulama muhakkikin, Syekh Tamir Ramadhan dan lain-lain lagi, mereka mengatakan i'tikaf ini, kalau kita lihat sunnah Nabi SAW, Nabi SAW hanya lakukan dalam bulan Ramadan. Tak ada pada bulan lain. Mula-mula Nabi SAW i'tikaf 10 malam yang pertama, 10 hari pertama dari bulan Ramadan. Kenapa? Kerana cari Lailatul Qadar. Kemudian dia cari pula dekat 10 malam yang pertengahan. Yang mula daripada 11 sampai 20. Bila diberitahu bahawa malam Lailatul Qadar itu pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan, Nabi SAW tinggalkan malam yang awal, malam yang pertengahan. Nabi SAW hanya i'tikaf. Ingat, hanya i'tikaf pada malam-malam terakhir, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan sampai dia wafat. Dan bila ada tahun yang Nabi SAW tak dapat i'tikaf, Nabi SAW gantikan pada bulan Syawal. Ini lepas hari raya, 10 hari. Dan ini menunjukkan bahawa i'tikaf itu seharusnya pada bulan Ramadan, bukan bulan-bulan lain. Kalau siapa nak ambil sunnah Nabi SAW, ini yang sepatutnya. Jadi waktu dia terhad. Jadi ini juga membatalkan pendapat yang mengatakan masuk masjid. Jangan lupa ni i'tikaf tuan-tuan ya. Sama-sama kita dengar kelas ni, pengajaran ni, jangan lupa niat i'tikaf. Kita katakan tak . Ini bukan satu sunnah Nabi SAW. Sahabat-sahabat pergi masjid hari-hari. Betul tak? Tak pernah kita jumpa satu riwayat Nabi SAW ajar mereka jangan lupa niat i'tikaf. Tuan niat i'tikaf . Tak ada satu hadis pun. Yang ada semua-semua dalam bulan Ramadhan. Seterusnya di syariat yang kelima, anjuran penggunaan ungkapan sebagai ganti pernyataan secara terus terang, kinayah dalam hal yang membuat seorang malu, di mana ungkapan mubasyarah, yakni menggauli isteri sebagai ganti daripada bersetubuh. Ini adalah bahasa adab Al-Quran. Jadi mengajar kita bagaimana kita berkata-kata dengan orang lain. Kalau yang membuat orang lain malu, maka jangan kita gunakan perkataan tersebut. Kita gunakan perkataan lain. Di sini kena pandai bahasa, pandai beralas kita katanya. Pandai bahasa bukan hafal kamus, tapi pandai beralas bila bercakap. Dan kita alhamdulillah budaya Melayu ni kita ada perkara tersebut. Tapi kadang-kadang bila nak menerangkan tentang hukum ahkam, nak terangkan tentang sakit itu, sakit ini, sakit tuan, sakit puan, sakit anak, sakit apa ni semua, kadang-kadang nak cakap dengan secara direct, tak boleh alas-alas lagi. Itulah cerita lah. Ataupun di mahkamah dan seterusnya, naik saksi orang ni berzina ke dan sebenarnya kena cakap sejelas-jelasnya, mungkin dengan grafik pun, itu tak apa. Tapi kalau selain daripada itu, maksud boleh tercapai dengan kataan-kataan yang yang tidak menimbulkan orang malu dan sebagainya, maka itu yang sewajar. Yang keenam, haram melanggar ketentuan syarak dan melampaui batas-batas larangan syarak. Tilka hududullah, jelas. Yang ketujuh, penjelasan mengenai tujuan dari diturunkannya syariat dan diletakkannya batasan larangan dalam Islam, iaitu untuk bertakwa kepada Allah SWT. Jadi kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Jadi ayat-ayat ni semua diterangkan supaya kita bertakwa. Jadi bila kita terima ayat-ayat ni, maknanya kita tambah apa? Tambah ilmu. Jadi menunjukkan bila tambah ilmu, tambah ketakwaan seorang. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Orang yang takut tu hanyalah apa? Ulama orang itu. Jadi makin tambah ilmu, seharusnya makin takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada beberapa lagi faedah. Satu lagi adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala daripada menasakhkan ayat tadi. Di mana mula-mula dia berat, malam lepas tidur tak boleh makan, minum, tak boleh bersetubuh. Sekarang dah boleh. Yang kedua, mengisbatkan adanya hukum nasakh mansukh dalam dalam syariat Islam, dalam Quran. Quran memansukhkan hukum. Jelas Allah SWT kata fal'ana bashiruhunna. Sekarang maknanya dulu tidak, sekarang campurilah mereka. Ada orang masih kata tak ada nasakh mansukh. Dan mereka berdalil dengan apa? Dengan akal. Kebanyakan dengan falsafah. Yang berikutnya adalah mengitbatkan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bukan hanya mengetahui yang zahir saja. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang ada di daging. Alimallahu annakum kuntum tahtanuna anfusakum. Kamu mengkhianati diri kamu pun Allah Subhanahu Wa Taala tahu. Kemudian sifat Allah SWT memberi taubat kepada hamba-hambanya. Siapa yang kembali kepada Allah SWT, Allah terima taubat. Bahkan Allah SWT amat suka pada orang yang bertaubat. Dan Allah SWT memaafkan hamba-hambanya. Dan kalau kita lihat antara doa Nabi SAW yang disukai dibaca pada bulan-bulan Ramadan, apa dia? Lama innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita lihat dalam Al-Quran apa? Wa'afa ankum, dan dimaafkan, dan Allah telah memaafkan kamu. Maaf maknanya dah tak kira lagi. Dan seterusnya, niat untuk mendapat anak dengan bersetubuh itu adalah satu perkara yang yang wajar. Walaupun dibolehkan kita bersetubuh dengan isteri bukan kerana nak dapat anak, kerana dapat syahwat, tapi kita masih boleh dapat pahala dengan niat apa? Bahawa aku ni melepaskan syahwat aku dalam yang dihalalkan oleh Allah SWT, bukan yang diharamkan. Jadi dengan itu kita dapat pahala sebagaimana dalam hadis yang sahih. Jadi niat. Dan terdapat dalil bahawa kita disunatkan untuk melambatkan sahur. Dari mana? Makan, minumlah sampai waktu fajar. Dan ini adalah hukum yang baru. Sebelumnya tak boleh makan, minum. kenapa ia dibolehkan sekarang untuk meringankan kamu? Kenapa ringan? Sebab kalau kamu tidur lepas buka lah, satu jam lepas tu tersentak, orang pekik ke apa ke, ada orang nangis ke dan sebagainya, ataupun lepas isyak dah tak boleh makan, jadi awak kena puasa lebih berapa jam tu? Berat ke tak berat? Tak apa, lagi lepas tu dah tak boleh tidur atau kerja malam, nangis boleh kerja payah nak tunggu sampai maghrib. Wah, jadi dia berat. Jadi maknanya kalau awak boleh makan lagi dekat dengan waktu wajibnya berpuasa, iaitu waktu fajar, maknanya lagi ringan. Dan itu sebabnya dimansuhkan hukum sebelum ini. Jadi menunjukkan bahawa disunatkan mentakhirkan sahur. Dan dalam hadis-hadis yang sahih, la yazalun nasu bi khairi ma ajjalal fitra wa akhkharus sahur. Manusia ini sentiasa dalam kebaikan selama mana dia mencepatkan berbuka dan dia melambatkan sahur. Dan boleh seseorang berpagian dalam keadaan junub, yakni tidak batal puasa, tidak batal puasa. Dan Nabi SAW pernah berkeadaan demikian, subuh dengan isterinya, tak sempat nak mandi, dah masuk waktu subuh, tak mengapa. Ataupun sengaja dia lambatkan nak mandi pun tak mengapa. Sebab apa? Sebab persetubuhannya berlaku pada waktu zaman yang diizinkan oleh Allah SWT. Jadi masalah yang tadi, kalau makan minum tengah azan masih boleh ikut pendapat tu. Kalau dia bersetubuh waktu last minute, lepas tu azan continue je, ni awak tak waktu bayangkan dia patut kiaslah sama. Jadi yang harusnya kita kena tinggalkan. Lagi satu adalah orang yang ragu-ragu tentang bahawa subuh itu telah masuk ataupun tidak memudaratkan puasanya. Dia tak tahu dah subuh ke belum, jadi dia masih makan minum. Okey, boleh tak apa. Seperti orang yang tak dengar azan dan dia tak tahu apa ni dah azan ke belum dan sebagainya. Baik, jadi dia bangun malam, dia main makan, dia rupa-rupanya dah pagi misalnya. Ataupun orang yang ada kat dalam jail kat bawah tanah misalnya, tak boleh keluar ni. Ini betul punya heavy security ni. Macam mana nak puasa? Dia tak tahu. Orang pun tak kasi tahu. Dia kena ijtihad. Walaupun dia puasa waktu malam, buka waktu siang, yang penting dia kena takdirkan saja. Wajib tak dia berpuasa? Jawabnya dia wajib berpuasa. Agak-agak 12 jam buka. Agak-agak 12 jam apa ni berbuka. Tetapi kalau dah jelas dah masuk pagi, dah masuk subuh, boleh makan minum, inilah dia maksudnya tak boleh. Dan begitu juga kesilapan orang yang azan sebelum masuk subuh kerana nak berhati-hati. Ada muazin, dia azan cepat sikit, 5 minit ke 2 minit apa, supaya orang boleh berhenti. Ini anaya punya kerja . Ada kesalahan dengan sunnah Nabi SAW, kata makan minum sampai lah Bilal tu, sampai Ibnu Umi Maktum azan. Dia asalnya belum masuk subuh, sampailah betul kita yakin. Ada banyak lagi faedah-faedah kat sini tentang iktikaf tadi. Tentang iktikaf, hanya dalam 3 bab masjid terdapat satu hadis, hadis Huzaifah kalau saya, bahawa Nabi SAW kata la i'tikaf illa fi thalathati masajid, tidak ada i'tikaf melainkan di dalam 3 buah masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Satu lagi hadis macam tadi juga, hadis tadi yang diperselisihkan oleh ulama, ada ulama yang mensahihkannya, ada yang melemahkannya, ini mewakafkannya. Jadi kalau hadis ini sahih, macam mana dia bercanggah dengan zahirnya ayat Al-Quran? Boleh tak dia mengkhususkan ayat Al-Quran ini? Maka kata ulama jumhur, mereka memahami la kat situ, tidak ada i'tikaf ni, mudah sebenarnya. Tidak ada i'tikaf sama macam penafian-penafian yang dalam hadis-hadis, iaitu menafikan apa? Kamal, menafikan kesempurnaan. Jadi tidak ada i'tikaf yang sempurna, yang afdal, melainkan i'tikaf kat 3 buah masjid. Nah, itu tak ada permasalahan sangat. Itu lebih baik daripada kita mengkhususkan i'tikaf hanya ke 3 buah masjid. Lepas tu satu dunia pergi ke 3 buah masjid, tapi tak ada tempat nak pergi i'tikaf. seorang wanita boleh tak ada i'tikaf dekat masjid yang tak ada jamaah ataupun tak ada Jumaat? Wanita. Ini masalah. Kalaulah kewajipan i'tikaf dalam masjid jamaah dan ada Jumaat ni untuk lelaki ni sebab apa? Dia tak boleh, tak payah nak keluar. Jadi kalau untuk perempuan, dia tak payah pergi semayang Jumaat sebab tak payah pergi semayang Jumaat. Dia bolehlah dia semayang, ada i'tikaf dalam masjid-masjid surau-surau ni. Asal bukan dalam masjid rumah ni, dalam biliknya. Melainkan mazhab Abu Hanifah, dia benarkan wanita i'tikaf kat bilik dia. Kalau dia kat rumah, dia ada bilik yang tempat khas untuk solat, tu kira masjid dia i'tikaf kat situ. Yang benar adalah i'tikaf mesti di masjid. Itu yang kita sempat terangkan dan kita ada apa-apa soalan? Sekali lagi kita dah jelaskan tentang apa ni, zaman i'tikaf, bulan i'tikaf. Kalau kita lihat sunnah lah, kalau kita lihat sunnah, kita nak ambil petunjuk daripada sunnah. Nabi SAW hanya beri'tikaf dalam bulan Ramadan. Baik, kalau kita nak tengok lebih lanjut lagi, macam mana, bila Nabi SAW mula i'tikaf, ada tak Nabi SAW i'tikaf sekejap-sekejap, 1-2 jam? Jawabnya tak ada. Nabi SAW sama ada i'tikaf satu hari ataupun satu malam. Asalnya satu sepanjang hari dengan malam, 24 jam lah. Jadi kalau dia masuk subuh, dia mesti masuk sebelum subuh sikit. Jadi dia keluar mesti apa ni, dia mesti keluar lepas subuh. Kalau dia masuk, kalau dia nak i'tikaf malam, dia masuk sebelum maghrib sikit lah. Sebelum maghrib, jadi dia mula maghrib. Kalau malam aja, maknanya lepas subuh baru dia keluar. Sebelum tu tak boleh. Kalau siang aja, apa ni, dia masuk sebelum subuh dan dia keluar maghrib, lepas maghrib. Jadi ada dua macam lah, sama ada kita i'tikaf sepanjang hari dan malam, ini penuh, ataupun siang saja, ataupun malam saja. Dalil yang membolehkan seorang itu i'tikaf semalam saja ialah hadis Ibn Umar, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, aku dulu nazar nak i'tikaf satu malam di Masjidil Haram. Nabi SAW kata, awfi bin nazri. Ini pada zaman jahiliyah dia pernah bernazar. Jadi menunjukkan boleh i'tikaf satu malam. Walaupun Nabi SAW i'tikaf satu hari satu malam sekali. Baik, jadi kalau itu dah jelas tentang keluar masuk masjid sedang dalam i'tikaf. Jadi dalam hadis Nabi SAW tak keluar melainkan untuk hajatul insan, iaitu untuk qada hajat, untuk makan, untuk minum, iaitu berbuka ataupun bersahur. Jika tidak memungkinkan lakukan demikian dalam masjid dalam keadaan i'tikaf. Selain daripada itu, tak boleh keluar. Walaupun untuk ziarah orang sakit, walaupun untuk tanam orang. Tanam apa? Tanam orang yang matilah kat kubur. Walaupun kubur dia dekat, seperti apa, Masjid Nabi dengan kubur bakit, dekat saja, jalan kaki dah sampai pun tak boleh. Awak boleh solat jenazah, tapi awak tak boleh ikut dia. Sebab awak ada sedang dalam i'tikaf. Kalau keluar, maknanya batal. Apalagi keluar beli barang dan sebagainya, tidak dibenarkan. Jadi tadi persoalannya adalah kita keluar untuk makan sahur. Jadi kalau tak ada makanan di masjid, tak disediakan untuk sahur dari masjid, yang ada paling dekat mana? Dekat rumah. Okeylah, balik rumah boleh. Tapi kalau kedai dekat-dekat dan duit pun ada, pergilah kedai. Mana boleh balik rumah? Dah balik rumah nanti cerita lain. Berapa jam awak punya sahur? Begitu juga dalam hal berbuka. Jadi kalau orang boleh bawa makanan dekat dengan masjid, keluar masjid sikit, makanlah kat luar sikit. Di dewan apa ni, ruang luar masjid ke dan sebagainya. Sebenarnya i'tikaf ni tujuannya apa dia? Maksud sebenarnya i'tikaf dalam dekatkan diri pada Allah SWT dengan mengingati Allah SWT dengan sebanyak-banyaknya. Jadi banyakkan solat, banyakkan baca Quran, banyakkan berzikir, banyakkan doa. Sehinggakan sebagian ulama' telah, apabila ditanya mana lagi bagus baca Quran ibadat sendiri fardi ataupun duduk dalam kelas agama dalam bulan Ramadan di masjid. Bila ditanya, mereka mengatakan kalau ilmu itu bukan ilmu yang dia perlu sangat tahu dia tahu, jangan masuk, jangan duduk dalam kelas ilmu, konsentrate dalam ibadat. Sebab tu Nabi SAW bila iktikaf dia tak sama orang lagi, dah tak ada buat kelas lagi. Dia apa ni? Dia kat tempat dia ada, tempat dia yang khusus dia solat dan apa semuanya di tempat itu. Baik. Tapi kebanyakan orang bukan macam ulama lah. Kebanyakan orang perlu pada ilmu, siraman ilmu, lagi-lagi tentang topik-topik Ramadan, tentang puasa dan sebagainya, ataupun solat, tarawih, witir. Jadi ada kelas, kita hadir tak apa juga, kerana masih lagi dalam mengingati Allah SWT. Jadi kalau nak baca buku, baca buku agama, boleh. Tapi kalau baca buku cerita, ulama kata batal. Kalau baca surah khabar, batal. Lagi bawa laptop kat tu, dah lah laptop pakai current masjid. Handphone pun charge apa? Charge dekat masjid. Kalau masjid kasih tak apa. Masjid kasih, tak kasih tak boleh. Ulama larang kat Masjidil Haram, larang charge kat masjid. Satu. Lepas tu apa ni, berbual apa semuanya, tanya khabar kat rumah macam mana. Macam mana rumah jauh sangat, masih kat Singapura ni. Orang yang mana, yang belajar jauh-jauh Madinah dengan Singapura pun tak tanya khabar. Dan itikaf tak payah lagi putuskan dengan apa, dengan perkara luar. Itu asalnya. Baik. Kita dekat Ali, kita pada Allah SWT. Sebab itu, kalau itikaf asalnya tak payah ajak kawan. Itu satu lagi kesilapan. Ini bukan safar. Dalam perjalanan kita bawa kawan, dia jaga kita, kita jaga dia. Kita lantik amir, tak ada iktikaf, tak payah. Seorang-seorang yang lebih bagus. Itu asal dia. Jadi bila ada kawan, lebih banyak kawan, lebih banyak dia cakap daripada dia ada ibadat dan sebagainya. Ini juga satu kesilapan. Tapi kadang-kadang kita tengok untuk yang baru-baru yang nak jinak-jinak tu, mungkin kita tak berkeras sangat lah. Tapi kita tetap kena terangkan tentang sunnah yang betul apa ni, beriktikaf di masjid. itulah sempat yang kita sampaikan. Wallahu'alam bisawab. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.